wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ikhwah, kita lanjut lagi dari kajian kita Mu'alimul I'rab fi syarhil al-Jurumiyah karya Syekh Ali Ahmad Adam As-Sumali, orang Somalia beliau. Masih sekarang di pembahasan, oh udah pindah ya ke alamatul isim, ke tanda-tanda isim. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala, fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wadukhulil alifi wal lami. Kata beliau, maka isim yu'rafu dapat diketahui bil khafdi, dengan adanya khafat. Nanti akan diterangkan itu apa itu khafat. Wat tanwin, dan tanwin. Wadukhulil alifi wal lam, dan masuknya alif dan lam. Ya. Nah, tafadhal Zulqa, dibaca syarahnya. Enggak di. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu, fal musannifu dzakara lil ism. Ini biar tahu, sonnafa yusannifu tasnifan, artinya membuat karya, menulis. Ini isim fa'il, maka pengarang, penulis kitab gitu. Yang dimaksud dengan al musannif di sini adalah Ibnu Ajurrom, ya, pengarang kitab matannya. Ayo lanjut. Fal musannifu dzakara lil ismi. Fal musannifu dzakara lil ismi arba'a alamatin. Antum bacanya arba, apa i'rabnya arba'a? Arba'a maf'ul dari dzakara. Maf'ul dari dzakara, ahsanta. Terus yatamayyazu. Ya, yatamayyazu biha an akhawaihi al-fi'li wal harfi idza ra'aita wahidatan minha fi kalimatin au alimta annaha taqabbalaha kanat hadhihi al-kalimatu isman. Taib, ahsanta. Ya. Fal musannifu, kata syarih di sini Syekh Ali Ahmad Adam As-Sumali, maka musannif di sini yaitu Ibnu Ajurrom dzakara lil ismi arba alamatin. Ya. Bahwa isim itu memiliki empat tanda. Ya tamayyazu biha an akhwaih, yang dia membedakan dengan tanda ini, empat tanda ini, dari dua saudara si isim, yaitu al-fi'li wal-harf, ya, fi'il dan huruf. Idza ra'aita wahidatan minha, apabila anda melihat salah satu dari empat tanda isim ini, yaitu khafat, tanwin, dukhulul alif, wal-lam, ya, fi kalimatin, dalam sebuah kalimat, au alimta annaha taqbaluha, dan anda pun mengetahui bahwasanya isim ini dapat menerima tanda-tanda ini, kanat hadihil kalimatu isman, berarti kalimat tersebut adalah isim. Ya, adalah isim. Nah, khafat itu apa sih khafat? Seringkali para ulama atau yang mensyarah dari kalangan mutaakhirin mensyarah ala Jurumiyah, khafat itu sering diterjemahkan oleh mereka ibarah anil kasrah. Al-ibaratu anil kasrah, ungkapan dari kasrah. Maka yang namanya kasrah itu identik dengan isim. Begitu. Nah, fi'il, dia itu menghindar dari kasrah. Bahkan apabila fi'il hendak dikenai kasrah, itu enggak langsung berjumpa dengan fi'il. Tapi fi'il diproteksi oleh sebuah huruf yang dikenal dengan huruf protektor, namanya nun al-wiqayah. Wiqayah dari kalimat waqa, artinya melindungi. Ya, nun wiqayah, melindungi fi'il dari apa? Dari kasrah. ya, dari kasrah. Taib barakallahu fiik. Ya. Terus dibaca ya, wa fal ismu yu'rafu bil khafdi. Dibaca syarahnya. Mislu mithalul khafdi nahu. Mithalul khafdi naam. Nahu qul bismillahi. Ah. Wa i'rabuhu qul fi'lun amrin mabniun ala sukun, ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Bismi al-ba'u harfu jarrin. Ismun ismi ismi majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Ismi mudafun Allah Allahi mudafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Wal jaru wal majrur wal jaru ra'nya tasdid wal jaru wal majruru muta'alliqun muta'allaqun muta'alliqun muta'alliqun biqul biqul. Naam. Baik, i'rabuhu misalul khafdi. Contoh khafd qul bismillah. Mana syahidnya di sini? Hah? Mana syahidnya di sini? Bismi. Itu syahidnya, poinnya di situ. Qul bismillah, katakanlah, ucapkanlah bismillah dengan nama Allah. Nah, qul di sini diirab oleh beliau dengan irab yang mudah. Qul adalah fi'lu amrin, fi'l amr. Mabniyun 'ala sukun. La mahalla lahu min al-i'rab. Dia enggak ada posisi irabnya. Ya. Wa fa'iluhu sama seperti fi'il madi. Fi'il madi la mahala lahu min al-i'rab. Berbeda dengan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari ya, kalau dia memiliki posisi i'rab, dia itu serupa dengan isim. Apakah dia marfu, mansub atau majzum. Nah. Ya. Wa fa'iluhu fa'il dari fi'il amr dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Domir mustatir wujuban takdiru anta. Yang namanya fi'il pasti ada fa'il. Ya. Nah, yang namanya fi'il amr itu pasti diucapkan oleh si mutakallim, orang pertama atau orang yang berbicara, kepada orang kedua alias mukhatab. Misal saya mengatakan begini pada Mas Yudi Ponorogo. Ya Syekh Yudi ikra. Siapa yang baca? Saya apa Mas Yudi? Yang mengatakan kan saya mutakalim, mukhatabnya Mas Yudi, maka fa'ilnya anta, begitu. Paham nggak sih? Ya, bukan saya fa'ilnya, tapi orang yang saya ajak bicara. Iqra, namanya aja fi'il amr, kalimat perintah, gitu kan? Ya. Baik. Nah, fa'ilnya ini domir mustatir wujuban takdiruhu anta. Berarti nanti kalau ada kalimat kul anta bismillah, anta itu bukan fi'il amr. Tapi anta itu apa berarti? Taukid. Ya, taukid. Mana muakatnya? Muakatnya fa'il dari kul. Nanti di Al-Quran ada tuh. Uskun. Sakana yaskunu, fi'il amr kan uskun. Ya, kata Allah apa? Uskun. Anta wa zaujukal jannata. Uskun fi'il amr. Mabni ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Lah anta yang kedua sebagai apa? Taukid. Taukid berarti taukid apa? Lafdi apa maknawi? Lafdi. Taukid lafdi. Seakan-akan uskun anta anta. Gitu. Paham sini? Ya, maka fa'ilnya di sini adalah dhamir mustatir wujuban. Wajib mustatir. Wajib di disembunyikan. Paham sini Reza? Nah. Baik. Nah, sekarang bismi. Qul bismillah. Alba ilat bismi. Harfu jarrin, dia adalah huruf jar. Atau harful khabdi, ya. Ismi majrurun bil ba'i. Ismi berarti di majrur, mana amilnya? Ya huruf ba, berarti majrur bil ba. Majrur dengan huruf ba, amil huruf ba. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya kasratun zahiratun. Apa irobnya kasrotun sini sulha tadi bacanya? Alam kasrotun dohirotun. Kasrotun apa irobnya zulha? Tadi antum baca kan kasrotun dohirotun. Nah, sekarang irobnya apa? Kasrotun. Jangan dibiasakan membaca walau benar karena biasa. Jangan. Tapi baca membaca dengan benar karena tahu irobnya. Itu yang bagus. Apa zulha? Syekh zulha. Apa irobnya kasrotun? Apa irobnya kasrotun? Khobar dari alama. Ahsan tak. Khobar dari alama. Dohirotun berarti apa? Dohirotun naat manu. Naat. Ahsan tak. Wa alamatu jarrihi alamah. Dia mudaf jarri mudafun ilaih. Wa huwa mudaf hak mudafun ilaih. Dan tanda jarnya adalah kasrotun dohirotun. Kasroh dohiroh. Bukan muqaddaroh. Ya. Kasroh yang nampak. Fi akhirihi pada akhirnya. Wal jarru tadi saya minta ditasydid huruf ro karena dia isim fa'il. Ya, dia isim fa'il. Wal jarru ya artinya yang memajurkan, yaitu yang memajurkan di sini apa berarti huruf apa tadi? Huruf ba. Nah, berarti wal jarru wal majrur berarti huruf ba dan huruf dan ismi yang majrur. Berarti ba dan ismi, nah itu al jarru wal majrur, huruf ba dan ismi ya, muta'alliqun biqul, dia muta'alliq. Apa arti muta'alliq? Berkaitan. Berkaitan. Berkaitan dengan apa? Mana tempat bergantungnya, tempat bertautannya dia? Qul fi'il amr. Nah, ini ya, nanti antum katakan pada setiap huruf, karena huruf itu fitarkibil kalam do'ifun. Yang namanya huruf dalam susunan kalimat dia do'ifah, dia lemah. Ya, beda dengan fi'il dan isim. Kalau fi'il dan isim dia kokoh. Zaidun qa'imun, ya bisa. Qa'imun gak usah antum katakan muta'alik, apalagi doroba zaidun amron. Tapi kalau antum katakan Zaidun fil fasli misalkan, ya. Nah, fil fasli di sini dalam susunan kalimat dia lemah untuk berdiri sendiri. Berarti dia butuh tempat bergantung, namanya muta'allaq. Tempat bergantungnya dia ada dua kemungkinan, apakah fi'il atau isim. Ya, apakah fi'il atau isim ya. Baik. Nah. Kalau fi'il misalkan Zaidun fil fasli. Kalau dengan fi'il berarti Zaidun istaqarra fil fasli. Zaid berada di dalam kelas. Kalau berkaitan dengan isim Zaidun pakai isim fa'ilnya aja. Mustaqirrun fil fasli. Berada di kelas. Nah, untuk menentukan muta'alaknya itu dicocokkan aja dengan apa namanya redaksi kalimat yang cocok apa. Tapi kalau misalkan kayak tadi yang menunjukkan makna dzarfiyah fil fasli dan seterusnya, itu biasanya muta'alik dengan kalimat istaqarra atau kainun. Nah, berada begitu. Ya, barakallahu fiik. Ya. Terus berikutnya watanwin. Nah, gantian dibaca. Ah, coba saya minta Mas Yudi Madiun. Nah. Magetan, Mas Yudi Magetan. Ada dua Yudi di sini. Yudi. Nah. Hah? Berfungsi. Apa? Ini berfungsi. Berfungsi. Masuk ini nih. Ah. Nyampe-nyampe. Nyampe. Ah. Hayat, padang. Footnote nomor 2 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala as-sarihu rahimahullah ta'ala asani misalun misalul tanwina. Nah, tanwini. Mudah pun nilai misal mudah. Oh, ya, misal tanwini. Terus. Abu ro'aitu Muhammadan. Ah. Wa i'rabuhu ro'aitu fi'lun wa fa'ilun. Muhammadan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Baik. Nah, contoh ya isim dapat diketahui dengan tanwin ra'aitu Muhammadan. Lihat Muhammadannya itu. I'rabuhu tan i'rabnya apa? Ra'aitu fi'lun wa fa'ilun. Nih, mudah ya. Ra'aitu, aku melihat Muhammadan. Muhammadan maf'ulun bihi, maf'ulun bihi, di objek. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya fathatun zahiratun fi akhirih. Fathah zahirah, fathah yang nampak jelas pada akhirnya. Ya. Nah, kalimat Zaidun qa'imun. Nah, berarti Zaidun isim. Kenapa? Karena ada tanwin. Qa'imun adalah isim. Nah, itu. Makanya kalimat kalau ada tanwin, maka dia adalah isim. Wa dukhulil alifi wal lam, dan masuknya alif dan lam. Ya, para ulama sering mengibarahkannya dengan al. Ya. Dan lebih bagus ibarahnya dengan al. Karena kalimat yang terdiri dari dua huruf, para ulama tidak menyebutkan misalkan hal tidak dengan ha wal lam, al ha wal lam, tapi dengan al. Hal. Ya, hal ataka hadisul ghasyah, halnya itu apa? Hal. Kita enggak nyebut al-ha wal-lam, tapi hal. Sama kayak al, ya bagusnya bukan al-alif wal-lam, tapi al. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Ya, tapi enggak apa-apa, alif wal-lam, enggak apa-apa. Lagi baca Mas Yudi, Magetan. Asal itu, misalu al-nahwu ja'ab wajulu, wa'i'robuhu ja'ab fi'lun Madin, fi'lun madin, fi'lun madin, madin ala fathi la mahala lahu minal i'rab. Minal la mahala lahu minal i'rabi. Ha. Ar-rajulu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Naam. Wa tanwin wa dukhulu alif wa lam. Misaluhu contohnya nahu misalu al nahu jaa ar-rajulu. Ar-rajulu di sini kita vonis dia adalah isim. Bukan huruf, bukan fi'il. Kenapa? Karena dia dapat menerima al. Wa i'rabu jaa fi'lun madin mabni 'alal fathah mahalla lahu min al-i'rab. Ini jelas ya. Fi'il madi mabni 'alal fath, dia enggak ada posisi i'rabnya. Ar-rajulu fa'ilun marfu'un. Dia fa'il, maka dia dimarfu'kan. Wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih, dan tanda rafa'nya adalah dhammah zahirah yang nyata pada akhirnya. Ya, jelas ya. Al masjidu, maka dia isim. As sayyaratu, maka dia adalah isim. Ya. Taib, wa huruful khabdi, lihat di matan halaman 8, wa huruful khabdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wal wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Ini huruf-huruf khafat atau dikenal dengan huruf-huruf jar yang isim setelahnya majrur. Ya, dan huruf-huruf ini hanya memasuki isim, tidak memasuki huruf atau fi'il. Hanya memasuki isim. Ya. Baik. Nah, dibaca berikutnya. Faddal Pak Ahmad. Itu oke, okay, itu juga. Qala syarihu rahimahullah ta'ala, zahabtu minal baiti ilal masjidi wa i'rabuhu zahabtu fi'lun wa fa'ilun min harfu jarrin al baiti at majrurun bi min wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Al-jarru wal-majruru muta'alikun bi zahabat. Zahabtu. Zahabtu. Ila harfu jarrin al-masjidi majrurun bi ila. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Al-jarru wal-majruru muta'alikun bi zahabtu. Huruf khafat yang pertama min dan ila. Langsung dikasih contoh sekaligus oleh al-musannif. Zahabtu minal baiti ilal masjidi. Kalau nanti di buku-buku lanjutan akan diterangkan makna-makna huruf jar ini. Tapi di sini beliau tidak menghendaki kita untuk paham dulu, ya. Jadi enggak usah kita terangkan, walaupun maknanya mudah ya. Ada antara makna min adalah alif tidak, makna ila al-intiha, memulai, ya. Kalau intiha berarti apa? Mengakhiri. Begitu. Zahabtu, saya pergi, minal bait, dimulai dari rumah, dari rumah ilal masjid, akhirnya nanti endingnya menujunya ke masjid. Nah itu, saya pergi dari rumah menuju masjid. Syahidnya di sini minal bait ilal masjid. Maka kita katakan al bait dan al masjid dia adalah isim. Tahu dari mana? Karena dia dimasuki oleh huruf khafad, yaitu min dan ila. Juga tanda isim yang lainnya apa? Dia ada wujudu al alaihima, adanya al pada keduanya. Nah, i'rabuhu dhahabtu fi'lun wa fa'ilun, aku pergi, dari dhahaba yadhabu, min harfu jarrin, min adalah harfu jar, al-baiti majrurun, majrur, bimin, dengan amil minnya tadi. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya kasratun zahiratun fi akhirihi, al-jarru wal-majruru, jar-majrur, yaitu min al-baiti, muta'alikun, dia muta'alik bidhahabtu. Ba'nya itu kan huruf jar juga, dhahabtu fi'il. Lah katanya tadi huruf jar hanya masuk ke isim, tidak masuk ke fi'il. Kok bisa masuk bi dhahabtu? Ini dhahabtunya min babil hikayah. Dihikayatkan aja seakan-akan gini. Wal jarru wal majruru muta'alliqun bi kalimah, bil kalimah dhahabtu gitu. Ya, dengan kalimat dhahabtu. Ila harfu jarin, sama al-masjidi majrurun bi ila, dia majrur dengan ila, wa alamatu jarihi, tanda jarnya kasratun zahiratun bi akhirihi, al-jarru wal-majruru muta'alikun bi dahabtu, karena dia tadi, yang namanya jar majrur, dia lemah dalam tarkib susunan sebuah kalimat. Nah, contoh yang lain apa? Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa, ila al-masjidil aqsa. Baik. Nah, kemudian wa'an, nah berikutnya huruf jar yang berikutnya an. Nah, fadol, Yudi Ponorogo. Nah, ya, ya, ya. Ini tadi maksudnya ini baca dulu. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala, asani romaitus sahma anil kausi, wa i'rabuhu romaitu fi'lun wa fa'ilun, as-sahma maf'ulun bihi mansubun, wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi, an harfu jarrin, al-kausi majrurun bi'an, wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi, al-jaru wal-majruru muta'alikun bi romaita, romaitu, bi romaitu. Nah, contohnya romaitu sahma, aku melepaskan anak panah anil kaus, ya, dari busur, dari busur panah. Ya, ya. Di antara makna ini berarti maknanya huruf an ini apa? Al-mujawazah, melewati, gitu ya. Ya. Romaitu fi'lun wa fa'ilun, as-sahma maf'ulun bih mansub, wa alamatu nasbi, tanda nasabnya fathatun zahiratun fathah zahirah fi akhirihi, an harfu jarrin, al-qausi majrurun. Nah, ini syahidnya di sini, anil qaus. Wa alamatu jarihi, tanda jarnya kasratun zahiratun fi akhirihi, al-jarru wal-majruru muta'alikun biromaita, biromaitu. Contoh yang lain gampang ini dalam hadis yang kita dengar, an Abi Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi, Abi Hurairah, Abi majrurun bi an, wa alamatu jarihi al-ya liana minal asma al-khamsah. An Abdillah ibn Mas'udin, Abdillah, Abdi majrurun bi an, wa alamatu jarihi al-kasra. Wahu mudaf lafaz jalalah mudafun ilaih. Ya. Nah, nah semua huruf-huruf khafat ini memajurkan isim-isim zahir maupun isim domir. Isim zahir kayak tadi, minal masjid ilal bait. Nah. Ya. Terbalik, minal bait ilal masjid. Apalagi tadi, anil qaus, an Abi Hurairah. Nah, kalau yang dimajrurkan adalah isim domir, gampang. Ilaihi minhu minha radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anha radhiyallahu anhum. Nah, itu ya. Baik. Wa ala wa fi. Nah, berikutnya ala dan fi. Ya, faddal, baca Syekh tambah. Nah, ini orang Thaifah semua ini kayaknya. Antum enggak pakai kaos nih baju dinas. Itu lembur ya. Nah, lembur ini. Ayo, tafadhal. Bismillah. Wala al-musannif rakibtu ala jamali. Alal jamali. Rakibtu alal jamali. Alal dibaca di jamal. Alal. Alal jamali. Ya, rakibtu alal jamali. Wa i'rabihi. Wa i'rabuhu. Wa i'rabuhu. Rakibtu fi'lun wa fa'ilun ala harfu jarin al-jamali majrurun bi'ala wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi al-jaru wal-majruru muta'alliku muta'allikun muta'allikun birokibtu. Contoh dari huruf majrur yang dengan huruf ala, kalimat rokib tu, roki bayar kamu, mengendarai, menunggangi, gitu. Saya menunggangi alal jamali di atas onta, ya, di atas onta. Saya menunggangi onta, gitu. Rokib tu fi'lun wa fa'ilun ala harfu jarrin al jamali majrurun bi ala. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi jar majrur muta'alliqun bi rokib tu. Contoh di Al-Quran banyak ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Baik. Barakallahu lak wa baraka 'alaik. 'Alaik. Wa jama bainakuma fi khair wa baraka 'alaik. Kemarin baru doa gitu tuh. Ya. Doain siapa? Pak Arifin. Saya kangen juga digodoin kayak gitu lagi. Masih ada. Aduh, Ustaz Jumakir kangen enggak didoain kayak gitu? Enggak ya? Kangen juga. Oh, kangen juga. Masih mustatir. Mustatir. Ujuban enggak itu? Ujuban. Wa fi. Ah, berikutnya fi. Huruf jar berikutnya fi. Nah, tafadhal. Ar-rabi' al-ma'u fil bi'ri. Wa yarabuhu al-ma'u mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi fi harfu jarrin al-bi'ri majrurun bi fi wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirihi al-jarru wal majruru muta'alliqun bi mahdhufin wujuban taqdiruhu ka'inun ka'inun khabarul mubtada'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Contoh yang majrur dengan huruf fi di antara ini makna fi ini dzarfiyah. Kalau bahasa kita di dalam gitu ya. Berada di dalam. Al-ma'u fil bi'ri. Apa artinya bi'ri sini Reza? Sumur. Reza al-mas'ul, Reza lasta mas'ulan ya Syekh. Eh Reza, apa? Bi'ir. Bi'ir enggak tahu bi'ir. Ya, bukan bir ya, bi'ir. Kalau bir birrul walidain gitu kan? Bi'ir sumur. Al-ma'u fil bi'r. Air di dalam sumur. I'rabuhu al-ma'u mubtada'un marfu'un bil ibtida. Nah, nanti kita akan membahas pada pembahasan mubtada, amil dari mubtada. Bahwa amil dari mubtada adalah amil lafzi, amil maknawi, bukan amil lafzi. Kalau kayak tadi bismillah, amil dari ismi amil lafzi, huruf ba. Ya, ra'aitu Muhammadan. Muhammadan aminnya lafzi, ra'aitu. Ya. Nah, amil dari mubtada dan fi'il mudhari yang marfu, amilnya adalah maknawi, enggak kelihatan. Maknawi kita terjemahkannya amilnya gaib gitu, tapi ada. Ya, tiada namun ada. Tiada namun ada. Ya. Nah, amilnya namanya al-ibtida. Misalkan kita katakan Zaidun qaimun. Kok Zaidun sih, kenapa enggak dibaca Zaidan? Ya, Zaidin gitu. Dia mubtada. Loh, kenapa mubtada? Mana amilnya? Amilnya maknawi. Apa tuh? Al-ibtida, karena dia di awal kalam. Maka nanti di pembahasan mubtada ada dijelaskan oleh Ibnu Jurrom, huwa al-ismu al-marfu al-ari anil awamin al-lafdiyah. Dia adalah isim marfu yang dia kosong dari amil-amil lafdiyah. Terpenuhi syaratnya sebagai mubtada, dia ma'rifah begitu ya. Atau kalaupun dia nakirah, dia ayusofa ayat taqadam alih nafiyun wasibuhu misalkan. Kalaupun dia nakirah, dia terpenuhi syarat nakirahnya, maka dia mubtada. Amilnya adalah al-ibtida di awal kalam. Wa alamatu rafihi, tanda rafanya dhammatun dhahiratun fi akhirih. Fi harfu jarrin. Al-bi'ri majrurun bi fi. Majrur dengan fi. Maka dari sini kita ketik kalimat al-bi'r adalah isim. Tahu dari mana? Dapat dimasuki oleh huruf khafat. Berikutnya lagi dia dimasuki oleh al. Ya. Wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Al-jarru yang memajrurkan fi wal majruru ya, dan isim yang dimajrurkan yaitu al-bi'ru muta'alliqun, dia muta'alliq bi mahdhufin, dengan sesuatu yang dihapus. Wujuban, wajib dihapus. Takdiruhu, takdirnya apa? Kainun. Berarti seakan-akan kalimatnya begini. Al-ma'u kainun fil bi'ri. Ya. Air itu berada di dalam sumur. Air itu ada di dalam sumur. Nah, sedangkan yang tadi yang mahdhuf yang dihapus tadi wujuban kainun, dia khobarul mubtada. Hakikatnya dialah khobar mubtada. Marfu'un wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya dhammatun dhahiratun fi akhirih. Sepertinya sudah adzan ya? Udah, nanti kita lanjut lagi di halaman 9 pada huruf jar berikutnya. Insyaallah kita selesaikan, lanjut ke alamatul fi'li insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang mau tanya silakan.